Kita berkumpul kembali untuk bisa bersilaturahim dengan seluruh ahli Al-Quran yang khususnya berada di negeri yang kita cintai ini, di Indonesia. Nabi SAW menyampaikan, وَالَّذِي يَتَتَعْتَ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ falahu ajran. Siapa yang ingin mulai membaca Al-Quran dan dia saat memulai belum terbiasa, ada yang terbata-bata, ada yang berat mengucapkan hurufnya, di awal-awal masa penyesuaian dia dengan Al-Quran, kata Nabi, diberikan pahala dua kali lipat orang yang lancar. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya ini banyak belajar Al-Qur'an dari banyak kalangan sahabat. Kebanyakan mereka ketika mempelajari Al-Qur'an menghafalkan 5 ayat lalu mengamalkannya. Paling banyak 10 ayat, memahami lalu mengamalkannya. Mulai mengetahui isinya, maka tahapan yang kedua adalah mulai memahami kandungan bacaan itu dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Bapaknya yang soleh, ibunya yang soleh, yang sabar mendidik anaknya jadi ahli Quran, yang sabar menghafal Quran bersama anaknya. Bapak cuma satu juz, anak 30 juz. Ibu setengah juz, anak 30 juz. Cuma sabar. Itu kata Allah diperintahkan, gandeng bapakmu, gandeng ibumu. Quranmu memberikan syafaat kepada kedua orang tuamu yang sabar dalam mendidikmu. Dan mereka diparadekan melewati semua pintu surga, disambut oleh semua malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, selamat bisa lewat sini karena Anda sabar selama di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, maka sekaranglah balasan dari semua kesabaran yang telah kalian tenun saat di dunia itu. Silakan nikmati surga yang belum pernah diberikan pada siapapun kecuali untuk kalian saja dengan semua kenikmatannya saat itu. Yang hafal Quran Ahmad dan Kamil, dua anak kecil. Yang ikut hajinya ibunya, gurunya, perawatnya, teman-temannya. Jadi kalau sudah ada ahli Quran di rumah kita, ahli Quran di kampung kita, ahli Quran di kota kita, maka Quran akan memberikan cahaya kepada semua yang ada di lingkungan orang itu. Orang banyak mengatakan beliau punya kelemahan, tapi tidak ada yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika Anda menjadi bagian ahli Quran. Saya ingin katakan pada Anda, apa yang sulit dengan Al-Quran? Ini anak 7 tahun, 15 tahun. Ketika saya tanyakan kenapa menghafal Quran, jawaban mereka sebagai persiapan pulang kepada Allah. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau sampai dengan hari ini untuk baca pun Anda tidak punya waktu, Anda tidak malu kembali kepada Allah.